manakah yang didahulukan dalam kurban, mahal atau banyak daging? Yang jelas banyak dagingnya. Kalau banyak daging pasti mahal sudah. Itu sudah satu paket sudah itu. Ya. Jadi dahulukan dalam kurban itu apa? Dagingnya banyak biar bisa dimakan banyak orang. Misalnya ada murah, dagingnya banyak. Ambil. Tapi biasanya perlu dipertanyakan tuh. Kenapa kok daging banyak kok murah? Bisa jadi disuntik. Jadi jelas dulu kalau pilih murah, daging banyak jelas. Nah, tetap disunahkan dalam kurban adalah yang didahulukan dulu adalah yang dagingnya paling banyak, paling bermanfaat itu saya. Wallahu a'lam bishawab.